Islam turun sebagai petunjuk, penyempurna agama sebelumnya. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Pendengar, mari perluas cakrawala keislaman kita dalam program Kalam, Kajian Keislaman. Sesaat lagi. بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة بجهادنا سنفتت الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة بعزيمة جبارة كبرى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. Media Dewa Syariah 107.7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, berbahagia sekali Umar Darmawan bisa hadir kembali menemani Anda di sore hari ini yang sebagian di daerah mungkin sekarang sedang terjadi hujan ya, atau hujan turun ya. Kemudian kalau di sekitar Banyuanyar sepertinya masih cerah ya, meskipun cuaca agak mendung. Mudah-mudahan membawa barokah untuk kita bersama pendengar. Dan edisi hari ini Rabu tanggal 1 Dzulhijjah 1433 Hijriah yang bertepatan dengan 17 Oktober 2012 Masehi, Umar hadir menemani Anda di program Kalam Tafsir bersama Ustadz Muhtar. Dan alhamdulillah beliau sudah hadir bersama Umar Darmawan di studio RDS FM Solo, meskipun cuaca agak mendung begitu ya. Langsung saja kita sapa beliau pendengar. Assalamualaikum Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Tat? Kabarnya Tat? Ya alhamdulillah, tadi jalan agak ramai Mas Mar. Iya, karena takut hujan pada buru-buru gitu ya Tat ya. Iya. Baik, pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas surat Nuh ya Tat ya. Kali ini kita membahas ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-21 sampai seterusnya insyaallah Mas Umar. Ya, baik. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita simak bersama Kalam Tafsir bersama Ustaz Muhtar. Monggo Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد الحمد لله. Para pendengar RDS rahimakumullah dimanapun Anda berada, di sore hari ini kita bisa meneruskan program kita dalam program Kalam Tafsir. Untuk hari ini kita akan meneruskan pembahasan kita berkaitan dengan surat Nuh, surat yang ke-71 ayat 21 dan seterusnya. Kalau kemarin kita sudah membahas di ayat yang ke-17, 18, 19, 20. Kita ulang sebentar bahwa di ayat-ayat yang kemarin kita bahas, di dalam tafsir dikatakan bahwa di dalamnya ada 4 perkara. Yang pertama tentang penciptaan manusia. Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan kepada umat beliau berkaitan dengan penciptaan manusia. Dan ini banyak diulang di dalam banyak di dalam Al-Quran ini. Yaitu khalqul insan, tentang penciptaan manusia. Bahkan di surat Yasin, di satu ayat yang banyak dihafal oleh masyarakat Indonesia. Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli syai'in 'alim. Jadi Allah itu yang menghidupkannya dan zat yang menciptakannya pertama kali, maka nanti akan mengulanginya kembali. Kemudian yang kedua tentang penciptaan langit dan bumi. Khalaqus samawati wal ardi. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an di surat Mukmin atau surat Ghafir, surat yang ke-40. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit-langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Jadi kalau yang pertama tentang penciptaan manusia, maka yang kedua tentang penciptaan langit-langit dan bumi. Kemudian yang ketiga kaitan dengan penghidupan bumi sesudah matinya. Ihya'ul ardi ba'da mautiha. Di dalam Al-Quran juga Allah nyatakan di sana, fa'idha anzalna alihal ma'ah tazzat warobat, innalladhi ahyaha lamuhyil mauta. Sedangkan yang keempat ada tentang dihidupkannya orang-orang yang mati. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah, di surat yang kedua dalam Al-Quran, tentang kisah bagaimana Allah menghidupkan seorang Bani Israel yang meninggal, yang waktu itu orang-orang sama datang kepada Nabiullah Musa alaihissalam untuk mencari siapakah pembunuhnya. Yang akhirnya bagaimana kita dapatkan kisah tentang perintah Nabi Musa alaihissalam yang datang dari Allah Ta'ala untuk menyembelih seekor sapi. Yang kemudian diceritakan dengan secara terperinci sampai mereka merasa keberatan untuk mendapatkan sapi itu. Setelah didapatkan, kemudian Allah perintahkan untuk menyembelihnya. Kemudian diperintah untuk memukulkan satu bagian dari sapi ini kepada si orang yang terbunuh ini. Maka dikatakan di sana di surat Al-Baqarah di ayat yang ke-73. Nanti silahkan dibuka, baca sekalian, pendengar sekalian. Fakul nadribuhu bi ba'dihā kadzalika yuhyillahul mautā wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Ya. Kami katakan, maka pukulkanlah sebagian badan dari sapi ini kepada si mayit ini. Maka seperti itulah Allah menghidupkan orang-orang yang mati. Dan dia perlihatkan kepada kamu sekalian ayat-ayatnya agar kamu sama berakal. Jadi begitu mudahnya Allah menghidupkan orang yang mati. Kalau di masa itu, seorang yang mati cuma dipukul dengan, ada yang mengatakan lidahnya, ada yang mengatakan ekornya, cuma dipukul sekali saja, maka Allah hidupkan orang yang mati itu. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yurikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Artinya semua ini agar kaum Nabi Nuh alaihi salam setelah mendapatkan peringatan dari beliau, dari Nabi Nuh alaihi salam, mereka bisa sadar kemudian kembali kepada Nabi Nuh alaihi salam, bisa mentaati beliau, kemudian bisa beriman kepada Allah Ta'ala. Namun ternyata mereka tidak beriman. Maka pada ayat yang ke-21, silakan dilihat para pendengar sekalian, Nabi Nuh berkata sebagaimana Allah ceritakan dalam ayat ini, qala nuhur rabbi innahum asawni fattaba'u man lam yajidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Qala Nuhun, berkata Nuh alaihissalam, Rabbi, wahai pemeliharaku, innahum asawni, sesungguhnya mereka telah mewaksiatiku, mereka telah durhaka kepadaku, ya Allah. Wattaba'u, dan mereka mengikuti, man orang, yang lam yazidahu, yang tidak menambah kepadanya, maluhu hartanya, wawalatuhu, dan anaknya, illa khosaron, kecuali kerugian. Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan kepada Allah Ta'ala, mengadu kepada Allah Ta'ala, Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yajidhu maluhu wa waladuhu illa khasara, wahai Robku, wahai Tuhanku, wahai pemeliharaku, sesungguhnya mereka telah memaksiatiku, mereka telah mendurhakaiku, dan mereka mengikuti orang-orang yang tidak menambahkan kepada mereka akan harta dan anaknya kecuali kerugian belaka. Di dalam ayat ini, para pendengar sekalian, ada dua perkara dikatakan oleh Asyangkiti dalam kitabnya Adba'ul Bayan, bahwa harta itu bisa menambah manfaat namun kadang memberikan kerugian. Wattaba'u man lam yajidhu maluhu wa waladuhu illa khosaro. Artinya dalam ayat ini, annal mala yajidul insana naf'an, bahwa harta itu bisa menambah kebaikan atau kemanfaatan bagi manusia. Namun di dalam ayat ini pula menunjukkan bahwa harta itu kadang memberikan kerugian dan kehancuran bagi manusia. Nanti barangkali para pendengar bisa membandingkan dengan di dalam Al-Quran juga, innal insana layadho arra'ahu staghna, di surat Al-Alaq. Sesungguhnya manusia itu sungguh benar-benar melampaui batas. Karena apa? Dia melihat dirinya sudah cukup. Innal insana layadho arra'ahu staghna. Dia melihat dirinya sudah cukup. Artinya ketika dia sudah cukup, maka melampaui batas yang berupa akan sampai kepada penghancuran. Maka pada ayat ini paling tidak ada dua pelajaran. Yang pertama, bahwa harta itu bisa menambah manfaat, tapi yang kedua, kadang memberikan kerugian. Artinya, ini barangkali sebagai bentuk pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi orang ketika mempunyai harta benda, maka silakan berhati-hati. Karena apa? Harta itu kadang memberikan manfaat yang banyak kepada pemiliknya, tapi kadang memberikan kerugian. Apa bentuk manfaatnya? Jadi ketika harta itu menambah kebaikan di hadapan Allah Ta'ala. Jadi orang yang punya harta, dia bisa bersedekah, dia bisa berinfak, dia memberikan kepada Al-Qani wal Mu'tar dalam surat Al-Hajj. Jadi ada orang-orang yang butuh namun tidak menyampaikan kebutuhannya, ada orang-orang yang butuh namun menyampaikan kebutuhannya, Al-Qani wal Mu'tar dalam surat Al-Hajj. Ini kaitan dengan orang yang korban. Artinya ada orang-orang yang ketika punya harta, maka harta itu dia manfaatkan untuk menambah kebaikan, menambah kedekatan kepada Allah Ta'ala. Apalagi di hari-hari ini, barangkali para pendengar yang sudah menyiapkan dirinya, silahkan untuk berkorban besok di tanggal 10 Dzulhijjah, mungkin mulai sekarang sudah bersiap-siap. Silahkan menyempurnakan tabungannya, silahkan membeli hewan korban, boleh sapi atau kalau di negara kita sapi maupun kambing. Silahkan disiapkan, karena di hari itu amalan yang paling Allah cintai adalah ketika seorang menyembelih hewan korbannya, dan amat banyak kebaikan di hadapan Allah Ta'ala. Namun ada pula orang-orang yang ketika Allah tambahkan harta kepada dirinya, Allah berikan harta kepada dirinya, tapi justru harta itu menambah kerugian bagi mereka. Jadi orang ketika diberi harta oleh Allah Ta'ala, maka dia malah membeli minuman keras, dia malah memberi narkoba, kemudian dia malah berfoya-foya, maaf-maaf, dia malah bermain wanita dan seterusnya. Artinya ada orang-orang yang ketika Allah berikan harta kepada dia, Allah bukakan dunia kepada dirinya, tidak menambah dekat kepada Allah, namun menambah kecelakaan di dunia dan di akhirat. Maka di dalam ayat ini, Nabi Nuh alaihi salam nampaknya mengadu kepada Allah Ta'ala. Apa itu? Jadi ketika umat beliau diberi seruan keimanan, mereka tidak iman kepada beliau, justru mengikuti orang-orang yang menambah kecelakaan kepada mereka, menambahkan kehancuran kepada mereka. Di dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan bahwa Nabi Nuh alaihi salam sebetulnya amat berharap ketika si bapak tidak beriman, maka anaknya yang beriman. Ketika anak tidak beriman, maka cucunya yang beriman. Konon sampai 7 generasi. Jadi beliau mendakwahkan Islam kepada mereka sampai 7 generasi. Namun ternyata ketika sudah diajak kepada keimanan, maka justru mereka tidak mau kepada keimanan. Mereka taat kepada para pembesar mereka, taat kepada orang-orang kaya dari mereka. Padahal ketika mereka taat kepada orang-orang itu, kepada para pembesar, kepada orang-orang kaya, mereka tidak menambahkan kepada para pengikutnya kecuali cuma kekufuran dan hanya kesesatan. Dikatakan wattaba'u malam yajiduhum malhu waladu illa khosran, yakni kubara'ahum wa aghniya'ahum alladzina lam yajiduhum kufruhum wa amwaluhum wa auladuhum illa dolalan fid dunya wa halakun fil akhir. Hanya menambah kesesatan di dunia dan kehancuran di akhirat. Artinya, ini juga pelajaran yang berikutnya, kadang ada para pembesar atau orang-orang kaya yang mereka itu justru menyesatkan manusia. Ini barangkali buat kita semuanya, kita jangan sampai hanya melihat orang kepada jabatannya. Jangan melihat kepada kekayaannya. Karena apa? Kadang dengan hartanya, dengan jabatannya, orang terpesona. Sehingga manakala diperintah kepada kesesatan, diperintah kepada keburukan, maka mereka mentaati, padahal itu adalah jalan menuju kehancuran. Artinya kalau orang-orang beriman mau kembali kepada Al-Quran, maka bisa ditimbang, ini perintah dari atasan saya, ini apakah menyalahi Al-Quran atau tidak, menyalahi sunnah atau tidak. Karena dia punya hati nurani sebetulnya. Di dalam hadis, Nabi pernah membuat dua garis lurus. Garis lurus kemudian di ujungnya itu ada yang memanggil-manggil. Kata Rasulullah, barang siapa yang berjalan di jalan ini untuk mendatangi yang memanggil-manggil di ujung sana, dia pasti akan selamat. Tetapi ketika dia berjalan, itu di kanan kiri itu ada tirai-tirai yang berhias, yang ketika dia melihat maka dia akan masuk ke dalamnya. Maka ketika dia akan masuk, ada penghalau di atasnya yang menghalau agar tidak masuk ke dalam pintu bertirai tadi. Nah, kemudian Nabi menjelaskan, garis ini adalah garis al-Islam. Artinya barang siapa yang berada di atasnya, seorang menjadi muslimin, kemudian dia mendatangi si pemanggil-manggil itu, yaitu Al-Quran, si penyeru itu, maka dia pasti akan selamat. Tetapi ketika orang berjalan di jalan itu untuk datang ke, untuk mengerjakan Al-Quran, untuk mendatanginya, untuk melaksanakannya, ketika dia berjalan itu di kanan kiri jalan, itu ada pintu-pintu bertirai. Itu adalah pintu menuju kemaksiatan. Kata beliau, orang yang melihat itu pasti ingin masuk ke dalamnya. Ketika dia akan masuk, maka di atas pintu itu ada penghalau yang menghalau darinya agar tidak masuk ke dalam pintu itu. Kata Nabi, penghalau itu adalah hati tiap orang Islam. Artinya orang Islam, orang beriman, dia pasti punya alarm. Jadi peristiwa ketika dia akan berbuat, pasti hatinya akan tergetar. Ini saya berbuat keburukan, saya berbuat kemaksiatan, mestinya saya jangan mengerjakan demikian. Jadi pasti ada. Tidak ada manusia pun dimanapun ketika dia akan berbuat keburukan, pasti hati kecilnya itu akan bergetar. Pasti akan membisikkan keburukan. Ini keburukan, jangan dikerjakan. Ini keburukan, jangan dilaksanakan. Nah, kadang ada orang-orang yang menutup mata hatinya, kemudian dia malah mengikuti hawa nafsu sehingga tertutup kebaikannya dan masuk ke dalam kehancuran. Maka orang beriman yang dia itu mau kepada kebenaran mestinya mencoba membersihkan hatinya dengan sholat, dengan bacaan Al-Quran, dengan zikir, sehingga ketika mereka punya pembesar, mereka punya pejabat, punya orang kaya di tempatnya yang menjadi panutan, maka manakala diajak kepada keburukan, mereka tidak mau kepadanya. Karena Islam telah melarang dia di dalam mengerjakan kemaksiatan itu, dalam perbuatan keburukan tersebut. Ini ayat yang ke-21. Kemudian pada ayat yang ke-22, para pendengar sekalian, Allah nyatakan di sini, wa makaru makron kubar, dan mereka telah membuat makar dengan makar yang besar. Wa qalu, dan mereka berkata, la tadaruna, janganlah kalian meninggalkan benar-benar alihatakum, sesembahan-sesembahan kamu sekalian. Wa la tadaruna waddan, wa la suwa'an, wa la yahusa, wa ya'uqa, wa nasra. Dan kalian jangan benar-benar meninggalkan Wat, kemudian Suwa, Yahus, Ya'uk, dan Nasr. Apa maknanya? Yang pertama makna, wa makaru makrong kubaro. Mereka telah membuat makar dengan makar yang besar. Kata-kata kubar itu artinya audim, kabiron audiman. Dikatakan dalam tafsir ini bentuk mubalaghah. Jadi hal yang amat besar. Mereka telah buat makar yang besar. Apa wujudnya? Ini ulama tafsir berbeda-beda pendapat. Ini ada beberapa. Yang pertama, ketika mereka menghasung orang-orang di antara mereka agar membunuh Nabi Nuh alaihissalam. Jadi mereka membuat makar untuk membunuh Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian yang kedua, jadi manakala mereka berbuat kekufuran, maka itulah makar yang mereka perbuat. Jadi makar di sini ada kafiran. Jadi manakala mereka berbuat kekafiran, maka itu adalah makar yang besar yang mereka perbuat. Kemudian kata sebagian mufasir, yang dimaksud dengan makar di sini adalah mereka menyangka Allah punya istri, Allah punya anak. Ini adalah makar yang besar. Huwa maja'aluhu lillahi minas sahabati wal walati. Yaitu mereka menjadikan bagi Allah istri dan anak. Artinya menuduh Allah punya istri, Allah punya anak. Ini makar yang besar menurut para fasir. Kemudian ketika mereka telah berbuat demikian, mereka mengatakan la tadarunna alihatakum wala tadarunna waddaw wala su'an wala yahusa wa ya'uqa wa nasra. Kalian jangan meninggalkan sesembahan kamu sekalian. Apa itu waddan itu? Dikatakan dalam tafsir bahwa yang namanya wad itu adalah berhala yang paling besar yang ada pada mereka. Konon di sebagian tafsir bahwa Nabi Adam alaihissalam itu punya beberapa anak. Ada Wat, ada Suwa, Yahus, Ya'uk, Nasr. Artinya ini semua adalah putra-putra beliau. Wat itu adalah putra beliau yang paling besar, yang paling bagus di antara mereka. Artinya di dalam kitab tafsir, artinya di sebagian riwayat, bahwa mereka adalah nama-nama putra Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang apa maksud Wahad, kemudian Suwa, Yahus, Ya'ub, Nasr ini. Ini kita hentikan sampai. Sudah dulu. Oh, sudah dulu ya. Ya. Silakan. Baik. Pendengar, nanti kita lanjutkan kembali kajian ini. Kita mesti harus jeda untuk menyimak informasi yang berikut ini. Pendengar, tetaplah bersama Umar Darmawan di Media Dawah Syariah 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih. 107,7 RDS بجهادنا سنفسد الصخرة ونمزق الطاغوت والكفرة بجهادنا سنفسد الصخرة Media Dewa Syariah 107,7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, masih bersama Umar Darmawan menemani Anda di program Kalam Tafsir bersama Ustaz Mukhtar. Pendengar, ada beberapa informasi yang akan saya bacakan untuk Anda. Dibutuhkan karyawati dengan syarat muslimah lulus SMA jurusan akuntansi, berjilbab, sholat, dan lokasi bekerja di Trijaya Banyuanyar Banjarsari Surakarta. Kemudian juga dibutuhkan penjahit muslimah, sholat, menjalankan sholat, berjilbab, dan lokasi bekerja di pabrik Kalioso. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Bapak Harno di 0271-1019-37 atau telepon kantor 0271-719-637. Yang berikutnya, pendengar, hadirilah kajian Ahad pagi di Masjid Mujahidin Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta atau tepatnya Utara RDS FM Solo pukul 6 sampai dengan pukul 7 pagi. Dengan pembicara, Ahad pertama Ustaz Tengku Azhar, materi Saqafah Islamiyah. Ahad kedua Ustaz Saiful Haq dengan materi Ibadah atau Fikih. Ahad ketiga Ustaz Muzazin Marzuki dengan materi Sirah Nabawiyah. Ahad keempat Ustaz Aris Menandar, Manhaj Dakwah. Ahad kelima Ustaz Ihsan Saifuddin, Motivasi Spiritual. Acara ini gratis untuk umum dan acara ini diselenggarakan oleh Takmir Masjid Mujahidin didukung RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar, hadir dan ikuti silaturahim remaja muslim Sesukoharjo dengan tema remaja dan akhlak mulia bersama Ustadz Burhan Sodik. Acara dilaksanakan hari Ahad 21 Oktober 2012 Masehi pukul 8 sampai dengan pukul 11 siang. bertempat di Masjid Agung Baiturrahman Sukoharjo. Baiturrahman Sukoharjo. Dapatkan fasilitas berupa buku, snack, door prize, dan ikuti juga bazar buku. Acara ini gratis untuk umum. Dipersembahkan oleh komunitas remaja Muslim Sukoharjo dan didukung RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Berikutnya pendengar, ikuti transit training solid untuk pemuda dan mahasiswa Muslim Muslimah dengan tema Kudamba Islam sebagai jalan hidupku. Acara dilaksanakan pada hari Sabtu sampai dengan Ahad 20 sampai dengan 21 Oktober 2012 pukul 7.30 sampai selesai. Bertempat di Islamic Center Pabelan Kartasura untuk sebelah barat UMS Utara Pom Bensin Pabelan. Kontribusi Rp10.000. Untuk info dan pendaftaran, Putri di nomor 082-326-580-238. Putra 085-879-071-736. Dengan format, ketik transit underscore nama underscore asal garing universitas. Acara ini dipersembahkan oleh mahasiswa pecinta Islam Surakarta, Muslimah MPI Surakarta, dan didukung RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Baik pendengar, kita lanjutkan kembali kajian ini. Untuk Anda yang ingin bertanya, nanti kita buka dan telepon 765-1818, juga SMS di 081-226-170-777. Tapi nanti ya, selepas kita simak pemaparan materi kalam tafsir sore hari ini masih bersama Ustadz Mukhtar. Baik, kita lanjutkan ya Tad ya, iya, kajian kita. Tafadil Tad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Baiklah para pendengar sekalian, saya lanjutkan tadi berkaitan dengan berhala-berhala yang disembah oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam. Ada Wat, ada Suwa, ada Yahuz, Ya'uk, dan Nasr. Siapakah mereka? Ini ulama memberikan beberapa penafsiran. Yang pertama, sebagaimana kata Ibnu Abbas dan yang lainnya, dia adalah patung atau gambar yang disembah oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam, yang kemudian disembah oleh orang-orang Arab. Dan ini memang pendapat dari jumhur ulama, kebanyakan ulama. Ada yang mengatakan bahwa ini bukan disembah oleh kaum Nabi Nuh dan orang Arab, namun dia adalah patung yang khusus disembah oleh orang-orang Arab, tidak disembah oleh selainnya. Jadi hanya orang Arab yang menyembah patung-patung ini, karena memang Nabi Nuh kemudian sampai kepada orang-orang Arab. Ada yang mengatakan bahwa ini dulunya adalah para hamba yang meninggal, orang-orang baik yang meninggal kemudian dibuat gambarnya. Jadi kaum soleh yang ada di antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam yang menjadi ikutan. Saya ulangi yang ketiga ini. Jadi mereka adalah orang-orang soleh pada masa di antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam. Tatkala mereka meninggal kemudian oleh iblis, maka dihias-hiasi gampangnya orang-orang untuk membuat gambarnya. Kemudian setelah membuat gambarnya, maka iblis membisikkan agar melihat kepada gambar itu sebelum mati. Setelah mati, maka mereka dibisiki untuk membuat patungnya, yang akhirnya setelah turun temurun akhirnya patung-patung ini disembah sebagai sesembahan mereka. Maka di dalam hadis dikatakan Nabi bersabda, inna ulaika idza kana fihi mirajul salih famata bunu ala qabrihi masjidan. Jadi mereka itu apabila ada orang soleh di kalangan mereka mati, maka mereka membangun satu kubur, di atas kuburnya itu masjid, ya, kemudian dibuat gambarnya, kemudian apa, mereka menyembah-nyembahnya. Kata Rasulullah, ulaika syirrul khalqi indallahi yaumal qiyamah. Mereka adalah sejahat makhluk di hari kiamat. Mungkin barangkali pada zaman sekarang ini orang-orang menggambar orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, atau bahkan bukan orang soleh tapi orang-orang yang dianggap tokoh, membuat gambarnya orang yang tokoh atau membuat patungnya, mungkin gambarnya, mungkin reliefnya, bahkan mungkin patungnya. Jadi kalau dulu awalnya orang-orang soleh, mereka dibuat gambarnya, kemudian dibuat patung, maka bisa jadi pada hari-hari ini yang dibuat adalah bukan cuma orang soleh, tapi orang-orang yang toleh, orang-orang yang jahat. tapi dianggap ditokohkan, dianggap bermanfaat, dianggap berguna, dianggap punya nama besar, maka dibuat gambarnya kemudian diagung-agungkan. Dan bukan dengan menyembah, tetapi menyembah pemikirannya, menyembah pendapatnya, menyembah segala macam omongan darinya, sehingga ucapannya menjadi apa panutan, menjadi satu semboyan dan seterusnya. Atau bahkan bukan cuma itu, ini penyakit yang sedang melanda generasi muda kita sekarang. Mereka banyak menokohkan orang yang tidak pantas ditokohkan, hanya mungkin karena apa namanya, karena tampannya, mungkin karena cantiknya, atau mungkin karena bagus suaranya. Padahal mereka bukan orang-orang yang beriman, bukan orang-orang yang membawa keimanan. Dan nampaknya memang apa namanya, anak muda kita banyak jatuh ke sana. Jadi kadang juga hanya ikut kepada arus ketika orang-orang mengidolakan seseorang, mengidolakan seorang penyanyi, seorang bintang film, seorang aktris, seorang aktor. Mereka ikut-ikutan mengidolakannya, sehingga apapun ditiru. Mungkin bentuk rambutnya, mungkin bentuk bajunya, mungkin bentuk bicaranya, mungkin bentuk apa cara berjalannya, mungkin cara memegang apa minumannya dan seterusnya. Dan ini merupakan bentuk lain dari penghambaan. Maka barangkali para bapak ibu ini memberikan apa namanya, memberikan pengawasan kepada putra-putrinya, jangan sampai mereka punya idola yang di luar idola yang membawa kepada keimanan. Kemudian yang lain mengatakan bahwa ini adalah nama-nama laki-laki soleh pada masa Nabi Nuh alaihissalam. Jadi bukan di antara Nabi Adam dan Nabi Nuh, tapi di waktu Nabi Nuh alaihissalam, atau orang soleh di masa Nabi Nuh alaihissalam. Tatkala mereka telah meninggal, maka setan mewahyukan kepada kaum mereka untuk membuat di majlis-majlis mereka itu semacam patung ini. Awalnya nama dulu diingat-ingatkan, ini kita ingat pada si fulan yang dulu orangnya soleh begini-begini. Kemudian akhirnya sampai menjadi patung yang disembah. Kemudian sebagian mufasir menjelaskan secara terperinci siapakah Wat itu. Wat adalah patung yang pertama kali disembah. Dikatakan Wat karena kecintaan mereka kepadanya. Liwuddihim lahu. Sumiyawud dan liwuddihim lahu. Wud, ya, namanya Wud. Kata Al-Mawardi, fa'amma Wud fahuwa awwalu sonamin ma'budun sumiyawud dan liwuddihim lahu. Dikatakan Wud karena kecintaan mereka kepada Wud ini. Yang kedua, si Suwa. Suwa adalah patung bagi Hudel di tepi laut. Sedangkan Yahus itu adalah bagi Ghotofan yang juga disembah-sembah. Kemudian yang berikutnya adalah Nasr. Nasr ini bagi Kalak min Humer. Jadi patung yang namanya Nasr. Kata Al-Waqidi, ini karena kita belajar tafsir karena memang begitulah apa namanya para mufasir merangkanya. Kata Al-Waqidi, yang namanya Wud itu adalah satu patung berbentuk laki-laki. Sedangkan Suwa itu patung berbentuk seorang wanita. Sedangkan Yahus itu adalah patung berbentuk singa. Sementara Ya'uk itu patung berbentuk kuda. Ya, sedangkan Nasr itu adalah patung berbentuk burung. Ini artinya sebagai bentuk wacana saja, meskipun memang di dalam kitab tafsir tidak dijelaskan sumber pengambilannya. Ini ada di kitab Al-Qurtubi maupun di kitab Adwa'ul Bayan, silahkan dibuka di sana. Ini Al-Waqidi menerangkan bahwa namanya Wud itu adalah patung berbentuk laki-laki. Sedangkan Suwa adalah patung berbentuk seorang wanita. Yahus itu patung berbentuk seekor singa. Kemudian Ya'uk ini patung berbentuk kuda. Sedangkan Nasr patung berbentuk burung. Wallahu bisawab. Ini sebagai bentuk yang prinsip adalah bahwa nama-nama ini ada nama-nama yang mereka buat-buat, mereka ada-adakan. Entah ini binatang maupun manusia, yang jelas akhirnya dibuat gambar, kemudian dibuat patung, kemudian mereka sembah-sembah sesuatu yang tidak pernah ada perintahnya dari agama. Maka demikian juga pelajaran bisa kita ambil orang sekarang. Jadi ketika mereka mengidolakan seseorang, entah itu pembela negara atau pahlawan bangsa atau seorang tokoh daerah, ketika mereka mengagung-agungkan, kemudian mengambil apapun yang datang darinya, yang baik maupun yang buruk darinya, maka itu adalah bentuk persembahan kepadanya, bentuk penghambaan kepadanya. Karena kita hanya diperintah untuk mengikuti Allah dan Rasulnya. Apapun kata Allah, apapun kata Rasulullah, maka kita ikuti. Sedangkan omongan yang lainnya, maka disaring dahulu. Karena ketika orang itu mengambil omongan yang bukan dari Allah dan Rasulnya, kemudian keliru, maka dia telah tersesat dari jalannya. Kemudian para pendengar sekalian, pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-24, Allah nyatakan di sini, waqad adallu katsira wa la tajidu dzalimina illa dolala. Waqad, dan sungguh adallu, mereka telah menyesatkan katsiran, kebanyakan manusia. Wa la, dan janganlah tajidu dzalimina, engkau tambahkan kepada orang-orang zalim ini illa dolala, kecuali kesesatan. Di dalam kitab tafsir dikatakan bahwa makna illa dolalan ini bukan sesat, tapi tambahlah kehancuran bagi mereka. Artinya tambah ya kepada mereka kehancuran bagi mereka di akhirat nanti. Nanti bisa diambil bandingannya misalkan di surat Ibrahim di ayat yang ke-36, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, mereka telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Maka karena itikad kafir ini dikatakan wala tajidu dzalimina illa dolal, ini azaban. Janganlah engkau tambah kepada orang-orang zalim ini kecuali siksa ya Allah. Ai azaban, kecuali siksaan. Juga di surat Al-Qamar, silakan dibuka juga, innal mujrimina fi dzalalin wa su'ur. Orang-orang yang berdosa itu di dalam kesesatan illa husron, yaitu penyesalan. Ya. Wakila illa fitnatan bilmali wal waladi. Artinya fitnah dengan harta dan anak. Artinya orang-orang berdosa ini di dalam kesesatan, maka tambahkan fitnah harta dan anak kepada mereka. Ini doa Nabi Nuh alaihissalam ketika kaum beliau tidak mau beriman kepada beliau, malah percaya kepada orang-orang yang tidak menambahkan kebaikan bagi mereka. Maka pada yang ke-26, ini doa beliau yang sudah pungkasan, beliau berdoa, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyaro, innaka intadarhum yudillu ibadaka, wala yaridu illa fajirong kafaro. Waqala Nuhun, dan berkata Nuh alaihissalam, Rabbi, wahai pemeliharaku, la tadar, janganlah engkau tinggalkan, janganlah engkau biarkan alal ardi, di atas bumi ini, minal kafirina, dari orang-orang kafir, dayaron satu rumah pun ya Allah. Innaka, sesungguhnya engkau intadarhum, jika engkau tinggalkan mereka, engkau biarkan mereka, yudillu ibadaka, mereka akan menyesatkan hambamu, wala yalidu illa fajirong kafaro, dan mereka tidak akan mempunyai anak kecuali anak yang fajir, anak yang kafir, anak yang jahat, anak yang kafir. Maka di dalam kitab tafsir disebutkan, mengapa Nabi Nuh alaihissalam mendoakan seperti ini? Padahal Nabi itu biasanya sabar. Fi hadzan nassun ala anna nabiyallahi Nuhan talaba min Nuh ihlaka man al-ardi jami'an. Nabi Nuh alaihissalam mendoakan agar Allah menghancurkan semua manusia di atas bumi ini, semuanya. Padahal anna adat rusuli as-sabru ala umamihim. Padahal Nabi itu biasanya bersabar atas umat mereka. Mengapa beliau kok mendoa seperti itu? Apakah bukan satu kesalahan seorang Nabi kok mendoakan kehancuran bagi umatnya? Bahkan di dalam ayat berikutnya beliau katakan, intadarhum yudillu ibadaka wala yaridu illa fajirun kafaro. Beliau Nabi Nuh alaihissalam memastikan bahwa andai kata Allah biarkan seorang kafir tinggal di atas bumi, maka mereka akan melahirkan anak-anak yang fajir, anak-anak yang kufar, yang kafir. Dikatakan wafi ikhbarun amman sayuladu mimba'du wa annahum lam yaridu illa fajirun kafaro. Maka bagaimana kok beliau mendoa seperti itu? Maka di dalam Al-Quran Allah jelaskan, yang pertama, sebagaimana di dalam ayat yang lainnya, ya Nuhu qad jadaltana fa'aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna. Ini kata kaum beliau di surat Hud, silahkan dibuka nanti, atau surat Yunus. Wahai Nuh, engkau telah membantai kami, dan engkau telah memperbanyak bantahan kamu kepada kami. Maka sekarang fa'tina bima ta'iduna. Sekarang datangkan kepada kami apa-apa yang kau janjikan kepada kami. Apa yang kau ancamkan kepada kami. Jadi yang pertama, karena beliau telah ditantang oleh kaum beliau. Dikatakan anta haddahu wa ya'isa minhum. Beliau ditantang dan beliau telah putus asa dari mereka. Dikatakan di ayat yang lainnya, kadzabat qablahum qaumun nuhin fakadzabu abdana wa qalu majnunun wazdujir. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Jadi Nabi Nuh alaihissalam telah didustakan kaum beliau. Bahkan dikatakan beliau itu ada orang yang gila, orang-orang yang diancam, yang dicela, yang dicegah, yang dirintangi. Fada arbahu anni maghlubun fantasir, ya Allah. Maka beliau mendoa, ya Allah, aku orang yang dikalahkan, maka tolonglah aku. Yang pertama itu. Jadi mengapa beliau mendoakan kehancuran bagi umat beliau? Karena ditantang. Ya Nuhu qad jadaltana fa'aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna. Silakan dibuka di surat Yunus ayat yang ke-32. Wahai Nuh, engkau telah membantai kami dengan memperbanyak bantahan kamu kepada kami. Fa'tina bima ta'iduna. Maka sekarang datangkan ancaman kamu kepada kami. Ya kan, barangkali ini kalau pada masa Nabi Nuh AS ini, memang beliau sudah berdakwah sekian ratus tahun, kemudian ditantang, maka beliau mendoa kepada Allah Ta'ala. Doa untuk menghancurkan mereka. Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyaro. Ya Allah, jangan kau biarkan di atas bumi ini satu rumah orang kafir pun, ya Allah. Hancurkan semuanya. Jadi memang karena sudah ditantang, maka beliau mendoa seperti ini. Kemudian yang kedua, karena beliau telah berputus asa. Karena berputus asa, sudah tidak bisa mengharapkan keimanan mereka, maka beliau mendoa seperti itu. Apa sebabnya? Karena Allah telah berfirman juga di surat Yunus ini. Wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman. Wa uhiya ila nuh, dan telah diwahyukan kepada Nuh, annahu bahwasanya, la yu'mina min qaumika, tidak akan beriman dari kaummu ini, illa man qad aman, kecuali orang sudah beriman. Artinya, Nabi Nuh AS telah mendapatkan kabar dari Allah Ta'ala, mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala bahwa orang-orang yang beriman sudah selesai. Artinya, yang beriman, ya beriman, yang belum tidak akan beriman. La yu'mina min qaumika illa man qad aman. Tidak akan beriman dari kaum kamu kecuali orang-orang yang sudah beriman. Artinya, harapan keimanan bagi kaum yang lain sudah tidak ada. Maka beliau mendoa seperti itu tadi. Mendoa agar kaum beliau dihancurkan semuanya. Kemudian yang ketiga, para pendengar sekalian, yang pertama tentang tantangan dari kaum beliau. Kemudian yang kedua tentang putus asanya beliau dari mereka. Yang ketiga, bahwa kaum beliau itu andai kata melahirkan anak, maka tidak akan punya anak kecuali anak-anak yang fajir, anak-anak yang kafir. Maka beliau mendoakan kehancuran seperti itu. Nanti barangkali bisa dibandingkan juga dengan ayat yang lainnya di surat Hud. Silahkan dibuka para pendengar sekalian. Surat Hud ayat yang ke-88. Rabbana innaka ataita fir'auna wa mal'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya. Rabbana yudillu an sabilik. Rabbana tmis ala amwalihim washtud ala kulubihim. Fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Wahai Rabb kami, kata Nabi Musa alaihissalam, sesungguhnya engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan yang banyak di dalam kehidupan dunia ini. Akibatnya, ya Allah, mereka telah menyesatkan manusia dari jalanmu. Dan ya Allah, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka. Dan mereka tidak akan beriman sampai melihat siksaan yang amat pedih ini. Ini sama artinya Nabi Musa alaihissalam juga mendoakan kehancuran bagi Fir'aun dan tentaranya dan anak buahnya. Jadi ketika sudah berdakwah, sudah notok, mereka tidak beriman dan tidak harapan keimanan mereka. Mereka lebih yakin kepada dunia mereka, lebih cinta kepada perhiasan, lebih cinta kepada harta mereka. Maka didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini barangkali agak berbeda dengan Nabi kita Muhammad alaihissalam. Fikrul Nabi Nuh alaihissalam seperti itu, kemudian Nabi Musa alaihissalam juga di ayat yang lainnya di surah Al-A'raf, silakan dibuka nanti di sekitar 130-an ya. Walamma waqa alaihim rujizu qalu ya Musa da'ul rubbaka bima hita indak la in kasyafta anna rujza lanu'minanna laka walanursilanna ma'aka bani Israil. Kemudian kata Allah, falamma kasyafna anhum rujza ila ajalin hum balighu idahum yang kusun. Mereka juga sama. Jadi katalah mereka telah diberikan musibah kepada mereka, diberi azab, maka mereka minta kepada Nabi Musa alaihissalam, hei Musa, andai kata engkau bisa singkirkan azab ini, maka kami pasti akan beriman kepada engkau. Dengan kata-kata lanu'minanna, sungguh benar-benar kami akan beriman kepadamu dan kami akan biarkan Bani Israel pergi bersama kamu. Tapi tatkala Allah hilangkan azab itu, ternyata mereka mengingkarinya. Idahum yang kusun, mereka mengingkarinya. Artinya sama, ini memang ketika sudah menotok, maka mereka dapat didoakan seperti itu. Kalau Nabi Muhammad SAW agak berbeda. Nanti barangkali para pendengar bisa buka kembali kisah ketika Nabi kita SAW dakwah ke Taif kepada orang-orang Saqif. Tatkala mereka melukai beliau, kemudian datang Jibril dengan malaikat gunung ini, penjaga gunung, kemudian minta izin agar beliau mengizinkan malaikat penjaga gunung untuk melemparkan gunung di atas mereka. Kata beliau, oh tidak. Bahkan beliau mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kata beliau, inni la arju an yukhrijallahu min aslahihim man yaqulu la ilaha illallah. Oh tidak. Ya Allah, tunjukilah kaumku karena mereka itu tidak mengetahui ya Allah. Dan aku sungguh mengharapkan agar Allah keluarkan dari sulbi mereka orang yang berkata la ilaha illallah. Dan nampaknya harapan Nabi terkabul karena berikutnya orang-orang Taif ini masuk Islam, kemudian menjadi orang-orang yang banyak mendakwakan Islam keluar Arab. Maka sebagai pelajaran bahwa kadang ada harapan di antara orang-orang yang kafir ini agar mereka bisa beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kita hentikan dulu Mas Mari. Baik. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, nanti akan kita lanjutkan kajian ini. Untuk Anda yang ingin bertanya, nanti Umar tunggu melalui telepon 765-1818, juga melalui SMS di 0818. Pendengar, sekarang kita akan bergabung bersama tim media berita RDS FM Solo untuk mengikuti kilas informasi pukul 5 sore. Tetaplah bersama kami pendengar. بجهادنا سنفسد الصخرة ونوزق الطاغوت والكفرة بجهادنا سنفسد الصخرة ونوزق الطاغوت والكفرة بعزيمة جبارة كبرى. Media Dewa Syariah 107.7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, masih bersama Umar Darmawan. Untuk Anda yang ingin bertanya, nanti Umar tunggu ya melalui telepon 765-1818 atau juga bisa melalui SMS di 081-226-170-777. Pendengar, hadir dan ikuti kajian Ahad pagi di Masjid Mujahidin Banyuanyar Banjarsari Surakarta atau tepatnya Utara RDS FM Solo jam 6 pagi sampai dengan jam 7. Dengan pembicara akad pertama Ustaz Tengku Azhar, materi Sakhofah Islamiyah. Akad kedua Ustaz Saiful Haq, materi Ibadah atau Fikih. Akad ketiga Ustaz Muzazin Marzuki, Sirah Nabawiyah. Akad keempat Ustaz Aris Munandar, Manhaj Dakwah. Akad kelima Ustaz Ihsan Saifuddin, Motivasi Spiritual. Acara ini gratis untuk umum dan diselenggarakan oleh Takmir Masjid Mujahidin dan didukung RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar, dibutuhkan karyawati dengan syarat muslimah lulusan SLTA jurusan akuntansi berjilbab menjalankan sholat. Lokasi bekerja di Trijaya Banyuanyar Banjarsari Surakarta. Kemudian juga dibutuhkan penjahit muslimah menjalankan ibadah sholat berjilbab dan lokasi bekerja di pabrik Kalioso. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Bapak Harno di 0271 10 1 9 6 3 7 atau nomor kantornya 0271 71 9 6 3 7. Dan sekarang Kita kembali bersama Ustadz Muhtar untuk Anda yang ingin bertanya, silakan ya. Di 765-1818 juga melalui SMS di 081226170777. Ini ada baru ada dua pertanyaan nih Tat. Tapi agak keluar dari materi ini. Tapi memang momennya agak tepat yang ini Tat. Tentang haji nih Tat. Tentang haji. Bagaimana kalau mungkin karena pekan kemarin belum terjawab atau belum apa ya, belum bisa dijawab begitu Tat. Ya berkaitan dengan yang berhubungan dengan bank begitu Tat. Kalau ini kita membayar kemudian setelah membayar baru antri sekian tahun. Nah, itu gimana dengan kita membayarnya, apakah itu juga riba atau bagaimana begitu Tat? Hukumnya begitu. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah, kan saya jawab. Jadi begini. Jadi kalau Mas Pombak ini sudah niat untuk berhaji, nanti yang pertama adalah melengkapi administrasi, pasti itu. Jadi menyiapkan tentang KTP-nya, tentang surat nikahnya, kemudian datang ke kantor yang ditunjuk, kalau di Surakarta di Depak ya, di Depak, kemudian nanti setelah mendapatkan semuanya, maka membayar ONH. ONH sebagai permulaan kalau sekarang 25 juta. Nah, kalau membayar sekarang memang itu masalahnya memang yang disepakati demikian. Membayar sekarang kemudian dilunasi ketika sudah dipanggil untuk pemberangkatan. Iya. Jadi ketika sudah membayar akan mendapatkan apa namanya? Porsi haji, artinya nomor berapa, kemudian apa? Perkiraan kapan berangkatnya. Sekarang misalkan daftar tahun 2012. Nanti berangkat tahun 2022. Lah nantinya di tahun ketika akan berangkat itu akan dipanggil untuk melunasi ONH-nya itu. Dan ini karena memang hanya membayar, kita tidak terkena riba Mas Umar. Tidak. Kecuali kalau ini kita sekarang bayar 5 juta ditombai orang 20 juta jadi 25 juta, kita utang kepada orang tadi 20 juta tapi 20 juta dibayar selama 5 tahun setiap tahun apa setiap bulan 1 juta kan banyak sekali itu. Artinya itu riba, artinya utang yang ada tambahan padanya apapun bentuknya itu adalah riba. Tapi kalau kita membayar di apa? Membayar ONH sekian juta tadi 25 juta, kemudian kita tunggu sampai besok, maka itu tidak riba. Kecuali kalau si pihak ini, pihak yang menerima uang itu dia kemudian meribakan, itu urusan dia bukan kita. Itu begitu Mas Umari. Baik. Kemudian berikutnya Tat, berkaitan dengan patung ya Tata, atau berhala begitu. Iya. Ini ada dua pertanyaan yang berbeda tapi pada prinsipnya sama. Yang pertama, Tat, saya bekerja dalam sebuah organisasi pendidikan yang notabene 90% yang ada di situ adalah orang Islam. Kemudian lembaga tersebut mengharuskan anggotanya memakai sebuah batik dengan bergambar Candi Borobudur. Nah, saya menolaknya Tat, tapi saya tetap menyumbang harga batik tersebut. Artinya tidak mau memakai tetapi tetap iuran mungkin begitu Tat maksudnya. Kemudian apakah perbuatan saya itu sudah benar? Terus bagaimana cara menjelaskan berkaitan dengan hal ini begitu Tat? Ini kita jadi masuk ke fikih Mas Umar ya. Ini katakan mungkin tadi Wat Suwa dan dan Nasr tadi ya, itu kan patung apa namanya gambar kemudian dipatungkan. Jadi untuk apa namanya gambar dan patung itu lama memang beda pendapat Mas Umar ya. Saya tidak mencoba untuk memerincinya. Paling tidak dari para ulama itu ada yang apa namanya mengatakan membuat patung atau gambar makhluk bernyawa itu haram secara mutlak gitu. Ada mengatakan boleh gambar makhluk bernyawa pada kain. Kemudian boleh lukisan pada kain yang diremehkan dan diinjak. Ada juga patung atau gambar makhluk bernyawa yang tidak sempurna. Jadi mungkin cuma sepotong gitu Mas Umar. Atau patung gambar makhluk bernyawa yang tidak ada contohnya. Jadi abstrak, tidak ada contohnya. Itu demikian. Nah, dari apa namanya dari pendapat itu memang para ulama mengambil dari hadis yang cukup banyak masumar. Dari hadisnya Aun bin Abi Juhaifa, hadis Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Abu Talha, juga dari hadis Aisyah. Jadi prinsipnya, jadi gambar-gambar itu tergantung bagaimana niatnya yang pertama itu. Yang kedua, kalau ada semacam apa pengagungan di situ, maka ulama sepakat itu hukumnya haram masumar. Jadi kalau ada pengagungan, hukumnya haram, ulama mengatakan haram. Tetapi ketika tidak ada pengagungan, ulama berbeda pendapat lah gitu masumar. Jadi bagaimana pendapatnya? Jadi kalau itu memang membawa kepada apa, tidak ada masalah apa-apa, tidak mendekati kepada pengagungan, itu diperbolehkan. Tetapi ketika ada sedikit pengagungan, maka itu tidak boleh. Maka tadi ulama mengambil pendapatnya, kalau gambar itu pada kain, kemudian diremehkan atau bahkan diinjak, itu tidak apa-apa. Ini babnya kan dipakai Mas Umar ya, dipakai. Kalau dipakai, tapi hanya sebatas gambar yang tidak ada pengagungan, itu tidak apa-apa. Tetapi ketika bergambar, maaf, candi ya, candi atau mungkin gambarnya salib atau mungkin gambar gereja, maka itu bentuk dari apa namanya tempat yang sebetulnya tidak boleh kita masukkan begitu. Maka mestinya walaupun bisawab itu gambar apa, gambar candi begitu mestinya tidak boleh dipakai. Karena apa? Ada, meskipun kita diagungkan, maka mereka itu mengagungkan lah gitu. Kita tidak niat, kita tidak punya niat mengagungkan, tapi orang-orang itu mengagungkannya. Artinya walaupun kita tidak punya niat, tapi serupa dengan mereka lah begitu. Lantas bagaimana kalau kita membayar? Ya kata saya, ya mestinya jangan membayar, wong itu tidak boleh kan gitu. Lantas bagaimana kalau imam lingkungan yang diharuskan membayar, kita sampaikan kepada juraganya. Dan saya yakin kalau kita tuh menyampaikan dengan baik-baik, akan diterima insya Allah. Contoh begini Mas Umar, saya punya kenalan gampangnya, dia itu punya keluarga yang Nasoro. Sementara dalam hadis, jadi orang kalau diberi makan dari orang Nasoro, maka dia mengganti piringnya kan begitu, menerima makanannya, tapi piringnya tidak boleh. Artinya kalau dia mau pakai dengan piringnya, piringnya dia cuci dulu, kemudian dia makan darinya. Itu ketika dia menjelaskan, diterima dengan baik. Artinya dia diberi makanan, kemudian dia maklum bahwa piringnya ini akan dicuci oleh si teman saya tadi. Sudah, akhirnya dia cuci, dia makan di situ. Karena dia mencoba untuk mengambil dohirnya hadis tentang makan dari orang kafir. Maka dari tampaknya sampaikan dulu kepada juraganya tentang akidah yang mestinya kita bawa, yang mestinya kita pegang. Jangan sampai kita mengerjakan sesuatu yang mendekati kemurkaan Allah Ta'ala. Begitu maksud dari saya. Maksudnya. Baik. Kemudian masih berkaitan dengan gambar nih, dari Abu Fatihah di Solo. Kalau memajang atau apa ya, memasang foto yang ada di ruangan-ruangan, itu gimana, Dad? Apa juga bagian dari pengagungan atau misalnya tidak diagungkan atau hanya sekedar dipasang foto keluarga begitu, gimana, Dad? Lebih sebab yang pertama, kalau dari pembagian gambar atau patung dari Yusuf Qaradawi, itu ada 10 pembagian Mas Umar. Memang yang terbesar adalah patung, yang terberat patung tidak boleh jelas. Kemudian yang terendah itu adalah foto Mas Umar. Jadi foto itu kalau dari gambar adalah derajat yang paling rendah dari larangan membuat gambar ini. Yang kedua, pemajangan foto sendiri itu kita tanya dulu untuk apa dipajang. Kalau dipajang dalam rangka kebanggaan, bangga ketika diwisuda, bangga ketika maaf menikah, jadi pemanten, kemudian kelihatan gagah, kelihatan cantik dengan pakaian yang bagus, kemudian seterusnya, maka itu tidak boleh karena menampakkan kebanggaan atau kebesaran dirinya. Tetapi kalau kata ulama, kalau foto untuk paspor, untuk KTP itu tidak apa-apa, malah bahkan termasuk yang disuruhkan karena itu penting sekali. Tapi kalau gambar tanpa ada maksud seperti pasang apa dipajang di dinding, apalagi gambar foto apa foto yang tidak untuk aurat, itu tidak boleh Mas Umar. Jadi barangkali nanti silakan dilihat apa niat kita untuk memajang. Pada asalnya karena tidak ada apa larangannya, memang mubah asalnya. Tetapi ketika dikaitkan dengan tujuan apa pemajangan, kalau bentuknya itu kebanggaan, bentuknya untuk riya, apalagi menambahkan aurat, maka hukumnya jadi tidak boleh alias haram. Begitu Mas dari saya Mas. Iya, baik. Kemudian berikutnya yang ini ada lagi, Tat. masih. Kalau ini tafsir, Tad. Tafsir surat Al-Ma'idah ayat yang kelima. Bahwa dihalalkan sembelihan ahli kitab dan menikahi wanita ahli kitab. Itu tafsirnya bagaimana begitu? Al-Ma'idah ayat berapa? Ayat 5. Ayat 5. Yang berkaitan dengan dihalalkannya sembelihan-sembelihan ahli kitab. Iya. Kemudian menikahi wanita-wanita ahli kitab begitu, Tad. Iya. Jadi di surat Al-Ma'idah ayat kelima ini, barangkali silahkan dibuka yang lainnya, bahwa di dalam ayat ini itu Allah memberikan rukhsah, ya, memberikan kebolehan bagi muslimin untuk memakan sembelihan orang-orang kafir, ya. Ini saya bacakan apa namanya terjemahnya ini. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik makanan atau sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makan kamu juga bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita yang beriman. Nah, artinya apa? Makanan mereka itu halal buat kita, makanan kita halal buat mereka. Sembelihan mereka itu halal buat kita, sembelihan kita halal buat mereka, itu begitu. Artinya, makanan mereka itu halal buat kita, Mas Umar, yang pertama. Yang kedua, kita juga dihalalkan menikahi wanita-wanita terhormat di antara mereka, begitu. Ya, baik. Nanti kita lanjutkan pertanyaan ini. Kita terima telepon dulu, kemudian kita simpan dulu pertanyaannya. 765-1818 ada Bapak Rojan. Assalamualaikum. Radionya dikecilkan dulu, Pak. Ya, biar tidak feedback, Pak. Oh, Pak Sutar. Astagfirullah. Gimana nih Mas Fatah nih? Silakan Mas Sutar. Mau tanya, Pak. Monggo Pak Sutar. Ini maaf ya, ini bulan apa ya, supaya larang kamu motong kuku. Oh iya. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab yang di SMS dulu, Tad. Oh, gitu. Yang di SMS dulu ya. Jadi untuk SMS tadi saya lanjutkan dulu, bahwa di dalam surat ini kata Al-Qurtubi itu sebetulnya ada 10 masalah ya. Ada 10 masalah. Nah, kaitan dengan yang ditanyakan kaitan dengan makanan, yang jelas muslimin diperbolehkan untuk makan makanan mereka. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum, gitu. Jadi makan Alkitab itu halal buat kamu sekalian. Artinya makanan yang apa namanya, yang termasuk sembelihan dari mereka itu boleh dimakan. Sedangkan yang dilarang adalah makanan yang tidak disebut nama Allah padanya. Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi. Maka dari sini ulama seakan dibuka di nanti kalau barangkali punya kitab tafsirnya di Al-Qurtubi, itu bahwa sembelihan ahli kitab itu boleh kita makan. Tesnya begitu. Makanan kita juga halal bagi mereka. Yang kedua, wanita-wanita mereka yang terhormat itu halal buat kita, sementara wanita beriman tidak boleh menikah dengan laki-laki dari mereka. Hukumnya haram. Artinya kalau kita punya anak perempuan tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki dari ahli kitab, apalagi orang-orang musyrik. Tetapi kalau orang-orang yang beriman, laki-laki beriman mau menikah dengan apa, perempuan ahli kitab, itu diperbolehkan. Tetapi yang jadi masalah adalah nanti ketika sudah berkeluarga, sudah mulai punya anak, nanti mungkin muncul masalah gitu Mas Umar ya. Anaknya mau jadikan apalah begitu. Ini barangkali segi apa? Segi ikhtiyati, segi hukum jelas halal, tapi segi apa kesananya, segi tentang kehidupan rumah tangga, anaknya, penjagaan hal-hal dasarnya, itu menjadi topik yang kedua. Begitu ya Mas Umar. Ya. Kalau zaman ini memang masih ada ahli kitab begitu untuk zaman ini. Jadi memang ulama memang belum sepakat kaitan dengan apakah sekarang masih ada ahli kitab yang Allah perbolehkan dalam ayat ini. Ya. Itu begitu. Itu intinya. Tapi dari ayat secara zahir memang diperbolehkan. Artinya wanita-wanita mereka itu boleh dinikahi oleh orang-orang yang beriman. Lah, apakah masih ada? Kalau saya sekarang membahasnya bukan dari hukumnya Mas Umar, tapi ada segi ikhtiyatinya. Jadi yang pertama, ketika orang itu menikah dengan wanita mereka walaupun dihalalkan, tapi tadi yang kedua, nanti apakah ketika punya anak bisa aman dengan anak-anaknya? Anak dibawa kemana? Kemudian ketika tentang batasan halal haram, apakah istrinya mengetahui? Kan repot Mas Umar ya. Artinya secara ikhtiyati nampaknya kok lebih condong kepada lebih baik ya, menikahi wanita yang beriman. Dikatakan di surat Al-Baqarah wanita yang beriman lebih baik daripada budak masmur ya. Wal amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Artinya walaupun di dalam ayat ini kata musyrikin, tapi ammah yang beriman itu lebih baik bagi kamu daripada orang-orang musyrik wanita, meskipun mentakjubkan kamu kecantikannya. Itu begitu Mas Mas dari saya. Ya baik, kemudian untuk Pak Sutar tadi ya, berkaitan dengan memotong kuku ini ya, mungkin kuku. Terjadi kebingungan apakah yang dipotong itu kuku kambing atau kuku si yang berkurban begitu. Barangkali bisa dilihat di dalam di dalam hadis tentang fikih kurban ya Pak Sutar, bahwa di dalam hadis-hadis itu yang sudah siap berkorban dilarang mengambil kukunya dan rambutnya. Di dalam kitab Sahih Fikih Sunnah susunan dari Syed Salim, kemudian juga di Halqum Mumti'nya Al-Thaimin, dikatakan jelas-jelas bahwa ini bagi orang yang hendak berkorban, maka dia jangan mengambil kukunya dan rambutnya. Artinya rambut yang ada di kepala, di ketiak maupun di tempat yang lainnya, itu jangan. Artinya jelas-jelas bahwa yang tidak diperbolehkan untuk dipotong itu adalah kuku dari orang yang berkorban maupun orang-orang yang berkorban. Cuma ulama nanti beda pendapatnya apakah ini hanya orang yang berkorban atau keluarganya. Masalahnya apa? Nabi itu walaupun pernah berkorban 60 kambing, Nabi tidak pernah menyampaikan kepada keluarga beliau untuk tidak potong kuku maupun potong rambut. Nah begitu Mas Umar. Di Sahih Muslim itu ada larangan. Larangan untuk memotong rambut maupun kulit. Nah begitu. Nah maka ulama ada yang melihat. Berarti kalau kulit ya korbannya bukan manusianya. Tetapi karena hadisnya umum, maka kita lihat bahwa tadi silakan dilihat di Sahih Fikih Sunnah di juz kedua tidak salah. Juga di Salahul Mumti'nya Syekh Utsaimin, bahwa ini larangan bagi orang yang berkorban. Jadi bukan larangan mengambil kulit, mengambil rambut, mengambil kukunya hewan korbannya. Itu begitu Mas Umar. Artinya berarti orangnya begitu ya. Orangnya bukan binatangnya. Terus kalau orangnya itu dimulainya kapan, Dad? Tidak boleh memotong kuku misalnya. Dimulainya sejak ini. Jadi saya bacakan terjemahnya biar cepat. Yeah. Apabila engkau telah memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sedangkan di antara kalian ingin berkorban, ya, jadi artinya mulai tanggal 1 dan pengen berkorban, maka janganlah dia menyentuh sedikitpun bagian dari rambutnya dan kulitnya. Artinya sahih di Sahih Muslim. Itu begitu. Artinya dari sini larangan tersebut berlaku untuk cara apapun. Ya, artinya mencukur rambut, menggundul maupun sebagian maupun sekedar mencabutinya. Yeah. Baik rambut di kepala, di kumis maupun di ketiak maupun di tempat yang lainnya. Itu begitu Mas Mari. Baik. Tidak boleh. Ya, ini kita cukup ya, Tete. Silakan Tete untuk tambahan sekaligus pamit dari program ini. Jadi sekali lagi untuk kita semuanya, kita jangan bosan-bosan untuk belajar, karena memang ilmu itu luas sekali. Saya sendiri merasa ketika menyampaikan begini, semakin menyampaikan semakin merasa kurang Mas Mari. Iya. Saya sering bilang kepada keluarga, saya setiap mau menyampaikan begini, saya mencoba untuk membuka kitab-kitab. Begitu rampung itu merasa dangkal sekali apa yang saya sampaikan. Saya merasa pengen buka pengen belajar, pengen mengetahui apa yang Allah kehendaki dari ayat-ayat ini. Makanya kalau kita mencoba untuk mendalaminya dan ikhlas karena Allah, mudah-mudahan kita mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Aku lu kalau dah setahun berlalu, alhamdulillah. Silakan Mas. Baik. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, demikian tadi kajian kita bersama Ustaz Mukhtar. Insyaallah kita akan membahas surat yang lain esok di lain kesempatan. Dan pendengar, selepas ini ba'da maghrib Anda bisa mengikuti Jangan Jawi bersama Ustaz Abu Hanifah. Kemudian nanti pukul 8 malam Anda bisa mengikuti program RDS Arabik. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Umar Darmawan, apabila ada khilaf mohon dimaafkan. Kemudian ada SMS yang belum bisa Umar bacakan untuk Anda. Insyaallah masih terbuka kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di lain kesempatan atau di pekan yang akan datang. Anda bisa SMS kembali ya.